نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد إخوتي وأخواتي في الله rahimani wa rahimah dari kitab Al-Mulk fi Syarh Tauhid karya Al-Alamah Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Hingga kita masih membaca bab maja'a ana ba'da hadhil ummah ya'budul awthan, salah satu bab dari bab-bab yang dibuat oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid, yakni bab terkait dalil-dalil yang menjelaskan akan adanya sebagian dari umat ini, dari umat Islam ini, yang menyembah berhala. Kita telah baca dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun dalil-dalil di dalam Al-Hadid. Terakhir, barakallahu fikum, kita telah selesai membaca hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Atau faedahnya belum? Baik, hadis Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari, dan beliau nyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sunnana man kana qablakum hadwal qudah bil qudah hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumu. Kata Nabi SAW, sungguh kalian umat ini akan mengikuti jalannya orang-orang yang sebelum kalian, seperti mengikutinya bulu yang ada di anak panah, yang tidak mungkin satu sama lain tertinggal. Anak panah itu di bagian belakangnya ada bulu yang menjadinya imbang, sehingga di sini dua-duanya akan berjalan bareng menyertai anak panah tersebut, hingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka orang-orang sebelum kalian itu, umat sebelum kalian itu, ada yang masuk ke liang biawak, goa biawak sekecil itu tentunya, la dakhaltum, sungguh kalian dari kalangan umat ini akan masuk pula ke dalamnya. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, al Yahudu wa Nasara? Wahai Rasulullah, apakah itu Yahudi dan Nasara yang jalan mereka diikuti oleh umat ini? Maka Nabi SAW menjawab, faman, siapa lagi? Maksudnya siapa lagi kalau bukan mereka? Berkata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala, mayustafad minal hadith. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, wuku'u syirki fi hadil ummah taklidan liman sabaqaha minal ummah. Yang pertama, terjadinya kesyirikan di dalam umat ini. Pada umat Islam ini akan terjadi kesyirikan. Sebagai bentuk taklid, mengikuti apa yang telah lewat terjadi dari umat-umat ini. Dikarenakan di dalam hadis Abi Sa'id di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, sungguh kalian akan mengikuti. Kalau di sana terjadi kesyirikan pada umat terdahulu, terjadi pula pada umat ini. Karena sungguh akan mengikuti umat ini pada sunnah jalan-jalannya orang-orang yang sebelum umat ini. Kemudian barakallahu fikum, yang kedua, alamun min a'lami nubuwah. Adanya tanda bukti, bukti atau tanda dari tanda-tanda bukti-bukti kenabiannya Nabi SAW. Haisu akhbaro bidhalik qabla wuku'i fa waqa'a kama akhbar. Ketika beliau mengabarkan semua itu sebelum terjadinya, ketika Nabi SAW bersabda dengan sabda ini, umat Islam berada di atas satu jalan, jalan yang Nabi SAW jelaskan, tidak ada yang menyimpang. Namun Nabi katakan akan ada di umat ini sebagian dari umat ini yang mengikuti jalannya umat sebelum kalian, sebelum Islam, bahkan mengikutinya seperti sepasang bulu yang ada di anak panah, tidak ada yang tertinggal satu dengan yang lain. Maka terbukti qawaqa'a kama akhbar, terjadi sebagaimana beliau kabarkan. Umat ini benar-benar mengikuti cara-cara mereka, bukan cuma dari sebatas pola pikir, gaya hidup, bahkan mengikuti mereka dalam sebagian menjalankan peribadatan. Sudah mulai beribadah dengan cara beribadah mereka, termasuk diantaranya cara mereka merayakan Eid mereka, mulai dengan kembang api dan sebagainya, masang lampu kerlap-kerlip. Demikian tidak ada Islam di dalam merayakan hari raya menampakkan kegembiraan, jauh dari idha'atul mal, buang-buang harta. Kemudian poin yang ketiga, tahdhir min musyabahatil kufar. Nah, di sini ada peringatan, peringatan keras agar kita waspada jangan sampai menyerupai orang-orang kufar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tattabi'unna sunnana man kana qablakum ala wajh tahdhir. Dalam rangka tahdhir, dalam rangka mengingatkan umat ini dari meniru mereka. Karena ini perkara yang Allah benci. Namun sunnatullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan akan ada di kalangan umat ini yang mengikuti cara-caranya orang kafir. Mulai dari pola hidupnya, pola pikirnya, akhirnya di dalam keyakinannya. Faedah yang keempat, faedah yang terakhir dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, at-tahdhir mimma waqa'a fihi al-kufar minasyirki billah wa ghairihi mimma haramallahu ta'ala, yakni peringatan keras agar supaya kita waspada dari perkara-perkara yang orang-orang kafir tergelincir padanya, mengerjakannya, baik itu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau perkara-perkara yang selain syirik, dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka barakallahu fikum, Allah uji kaum muslimin, lebih-lebih di masa-masa ini barat yang mayoritasnya adalah non-muslim menjadi kiblat, baik itu mode gaya hidup dianggap sebagai suatu yang maju, yang terdepan, yang diikuti. Mungkin dalam perkara-perkara ilmu teknologinya dan lain sebagainya pantas, namun kalau gaya hidupnya, pola pikirnya, akan ideologinya, wa'iyadubillah min dzalik, tidak sepantasnya kaum muslimin yang mempunyai syariat yang sempurna, punya jati diri yang mulia, dia tanggalkan dan memakai apa yang ada pada mereka. Karena gaya hidup anak-anak, pergaulan anak-anak, jangankan dikatakan sesuai dengan syariat, dengan budaya ketimuran sudah jauh, apalagi dengan syariat di pekerti yang diajarkan Islam, tambah jauh mencerminkan itu semua. Maka ini adalah petaka, dan diingatkan jangan sampai kita meniru mereka, tasabuh dengan mereka. Islam sudah memberikan benteng jauh-jauh hari. Kemudian barakallahu fikum, hadis berikutnya kata Syekh Shalih Fauzan, beliau katakan qala Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab fi kitabih kitab tauhid wali muslimin anta radhiyallahu taala anhu, dan di dalam hadis Muslim dari sahabat Tauban. Tauban adalah kata si Saleh Fauzan, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam merdekakan dia. Sahibahu wa lazamahu wa sakana ba'da husyam. Beliau adalah pernah mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulazama menyertai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau tinggal di Syam. Wa mata bi Hamzah sanah rabi' wa khamsin hijriyah. Beliau meninggal pada tahun 54 Hijriah. Kata beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawali al-ard. Sungguhnya Allah membentangkan untukku bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Maka aku melihat bumi itu timurnya hingga baratnya. Fa inna ummati sayabluh mulkuha ma zuyali minha. Kata beliau, sungguh umatku kekuasaannya akan mencapai apa yang dinampakkan, dibentangkan oleh Allah kepadaku tadi dari belahan bumi tadi. Sadaqa Rasul, Islam merambat dari timur ke barat. Enggak ada minoritas maupun mayoritas, yang jelas di peluk agama Islam ini, di belahan bumi yang timur hingga baratnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian ini, Islam hanya di sekitaran Madinah. Namun beliau katakan, kekuasaan umatku, penyebaran agama Islam yang disebarkan umatku akan menjelajah belahan bumi yang timur hingga barat, dan sekarang terbukti. Waktu itu al-kanzainil ahmar wal abyad, dan akan diberikan kepadaku perbendaharaan merah dan perbendaharaan putih. Maksud Allah fikum, yakni Persia dan Romawi akan tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbendaharaan Kisra, kerajaan Persia, tunduk. Juga kerajaan Kaisara Rum tunduk. Disebut perbendaharaan merah karena terkandung di bumi tersebut tambang emasnya mayoritasnya. Dikatakan kehendak perbendaharaan yang putih, yakni Persia, Israel, yang mana tambangnya ketika itu mayoritasnya adalah intan dan perak. Dan benar-benar Persia runtuh, Romawi runtuh di bawah kekuasaan Islam. Terbukti pula apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara seperti ini, mungkin ketika itu orang akan melihat, mana mungkin mungkin umat yang kecil ini akan mampu menguasai dua, yakni kiblat kekuatan ketika itu, Persia di timur dan Romawi di barat. Namun Allah yang menentukan, Allah yang kuasa. Benar-benar Allah berikan perbendaharaan bumi Isra di Persia maupun Kaisar Romawi di bawah kekuasaan Islam dan Muslim. Melihat sedemikian jauh penyebaran Islam di muka bumi ini, dan bahkan mampu meruntuhkan adidaya di kuasa ketika itu Persia dan Romawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, wa inni sa'altu rabbi li ummati ala yuhlikahu bisanatin di ammah wa alla yusallita alaihim aduan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahu. Dan sungguh aku memohon kepada Allah Rabbku untuk umatku, agar tidak diminasakan umat ini bisa natin diamah dengan tahun paceklik. Jangan sampai dibinasakan dengan kelaparan, keringan yang berkepanjangan, jangan sampai. Dan juga jangan sampai berkuasa atas mereka musuh selain dari mereka sendiri. Jadi jangan sampai umatku ini dikuasai oleh orang kafir. Fayastabiha baydatahum, sehingga orang kafir tadi menguasai kekuasaannya muslimin. Wa inna rabbika, dan sungguh Rabbku Allah berkata, ya Muhammad, idza qadaitu an fa innahu la yurad. Kalau aku sudah tetapkan suatu ketetapan, kata Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketetapanku tadi tidak bisa ditentang, tidak bisa dicegah. Fa inni utaituka li ummati an la uhlikahum bisanatin ammah. Dan sungguh aku berikan kepadamu wahai Muhammad untuk umatmu, bahwasanya umatmu tidak akan aku binasakan dengan tahun-tahun paceklik yang berkepanjangan. Mati kelaparan tidak akan. Wa alla usallita alaihim aduan min siwa anfusihim. Dan tidak pula aku kuasakan untuk menguasai mereka musuh selain dari diri-diri mereka sendiri. Fayastabiha baitahu, sehingga musuh tadi mampu menguasai kekuasaan mereka. Walijtama'a alaihim man bi'aktariha, sekalipun walaupun musuh-musuh dari kalangan kufar tadi bersekutu dari berbagai penjuru dunia, tidak akan bisa menundukkan kamu, menguasai kamu. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha wa yasbi ba'duhum ba'dha, sampai mereka umatmu ini satu sama lain saling membinasakan, perang sama muslimin, saling menaklukkan, saling berusaha menguasai daerah satu sama yang lainnya. Wayas bibatu umbatu, sebagian mereka menawan saudaranya yang lainnya, sampai terjadi perang di kalangan kaum muslimin. Barulah orang-orang kafir mampu menguasai kaum muslimin. Wa itu billahi min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Ini yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak ditumpahkan darah Khalifah Utsman ibn Affan, tidak terhenti pertumpahan darah baina muslimin, antara sesama muslimin, hingga hari kita saat ini. Nah, dengar berita kaum muslimin menumpahkan darah satu sama lainnya. Warahu al-Barqani fi sahihihi. Adapun hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, diriwayatkan oleh Al-Barqani di dalam sahih beliau, Sahihul Barqani. Wazada, dan beliau menambahkan selain apa yang disebut di dalam riwayat Muslim tadi, ada tambahan, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Dan nyatanya yang aku takutkan akan menimpa umatku ini, yakni pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, yang akhirnya dengan kesesatannya menumpahkan darah sesama kaum muslim. Wa idza waqa'a alaihi muslim la yurfa ila qiyamah. Dan kalau sudah diangkat senjata atas mereka gara-gara ini terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin, maka tidak akan terangkat pertikaian tersebut sampai hari kiamat. Oh, sulit sekali dipersatukan dan lain sebagainya. Jelas-jelas yang menyerang kaum muslimin seperti di Yaman misalnya, Houthi Syiah, masih ada saja kaum muslimin yang tidak sepakat untuk menghantam mereka. Dia akan mendompleng, wa iyyatu billahi min dzalik, dari kaum teroris Khawarij. Sunnatullah. Wala taqum sa'ah, dan tidak akan tegak kiamat, hatta yalhaqa hayyun min umati bil musyrikin. Fenomena ini kita saksikan sekarang. Dan tidak akan terjadi kiamat hingga satu kabilah dari umatku, sekelompok orang dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik, tinggal di kalangan musyrikin, bahu membahu dengan musyrikin. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al-awtan, dan hingga sekelompok dari umatku menyembah berhala. Isi dalam hadis ini ucapan wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al-autam. Ini syahid berkaitan dengan babnya. Akan ada dari kalangan umat ini sebagian orang yang menyembah berhala. Wa innahu sayakun fi ummati kadzabun thalathun kulluhum yaz'umun annahu nabiyyun. Dan akan ada di kalangan umatku pendusta-pendusta yang 30 ini sebutan angka. Sebagaimana kita ketahui dari penjelasan ulama, belum tentu itu batasan nominalnya. 30 ini untuk menunjukkan akan banyak para pendusta. Pendusta-pendusta yang mereka ini mengatakan dia nabi. Akan ada di belakang zaman nanti orang yang mengaku nabi. Bukan sekedar Musailamah Al-Kadzab saja. Ada yang setipe dengan Musailamah Al-Kadzab, banyak nanti. Sekarang kita sudah mendengar. Ada Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Ada Nabi Ahmad Musaddad. Ada Nabi Lia Eden. Ada Nabi siapa? Di Gemolong, di Metese Wonogiri. Sadaqa Rasul, benar. Lebih aneh lagi ada di kalangan umat Rasulullah SAW yang percaya. Ikut sama Nabi Ahmad Musaddad. Ya, ada Islamnya setelah itu dibubarkan dan nabinya tobat. Nabinya tobat. Saya tobat menjadi nabi, kembali menjadi orang biasa. Pengikutnya tetap ikut dan berubah nama dan tetap bergerak. Maka dari itu ia terbinai kita. Sunatullah terjadi yang seperti ini. Maka kita bersyukur hingga saat ini menjadi orang-orang yang perhatian terhadap ilmu agama. Orang-orang yang perhatian terhadap peringatan-peringatan agama. Tidak meremehkan penyimpangan walaupun itu sedikit. Walaupun itu tipis. Karena Imam Al-Barbahari di dalam Sarhu Sunnahnya menunjukkan penyimpangan itu awalnya adalah tipis dan menyerupai kebenaran. Bukan tiba-tiba kelihatan timpang gitu. Sebagai contoh dulu kita melihat penyimpangan orang-orang sebelah itu kecil masal, sekarang jauh sekali sudah. Jelas nampak bedanya, tidak perlu meraba-raba. Nah, barakallahu fikum. Dulu kelihatannya apa sih bedanya pada bingung. Sekarang terang beda. Seperti siang dan malam. Seperti bensin dan air. Tidak bingung lagi orang. Jelas beda. Nampilannya beda. Suluk dakwah. Media dakwahnya beda. Materi dakwahnya pun beda. Pergerakannya jauh beda. Maka kita alhamdulillah menjadi orang yang belajar dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Menjadi orang yang memperhatikan peringatan-peringatan yang diperingatkan oleh Nabi, bukan menjadi orang yang pede. Tidak ada yang menjamin kita, kecuali kita berdoa dan berusaha untuk terus memahami agama ini dengan benar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan nanti banyak orang yang mengaku nabi. Annahu nabiyyun. Mereka mengaku bahasanya dia nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan Nabi peringatkan, aku adalah penutup para nabi, tidak akan ada lagi nabi setelahku. Jangan tertipu. Kalau kita lihat dari awal hingga akhir hadis ini, hingga menjelang akhir hadis ini, isinya Masya Allah, perkara yang sangat mengirikan, umat ini akan ada yang menyimpang, bahkan bergabung dengan musyrikin, bahkan berperang satu sama lain, sehingga kekuatan mereka hilang dan ditundukkan oleh orang-orang kufar. Para penipu, dajjal, kadzabun, pendusta yang mengaku nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wala tazalu ta'ifah min ummati alal haq mansurah la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun carut marut seperti itu keadaan umat di akhir zaman, makin mendekati akhir zaman makin carut marut keadaan umat ini, sekalipun dengan seperti itu kondisinya, namun senantiasa akan tetap ada ta'ifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan satu kelompok. Ya tentunya penyebutan ini ada faedahnya. Satu kelompok berarti sedikit dibandingkan yang lainnya. Kelompok yang menyimpang banyak, yang senantiasa berada di atas kebenaran ta'ifah satu saja. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, sataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar ila wahidah. Akan pecah belah umatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi 73 kelompok. Artinya bukan cuma terus kita hitung 73 itu siapa saja ya. Artinya banyak sekali, melebihi perpecahan yang menimpa Yahudi dan Nasrani. Nah sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Yahudi sataftariqu ala ihda wa sab'ina firqah. 71 kelompok. Demikian pula Nasara sataftariqu ala isna wa sab'ina firqah. Sintani wa sab'ina firqah. Apakah makala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam lebih dari mereka, lebih banyak daripada mereka. Nah, satu kelompok ini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan selalu ada satu kelompok min ummati alal haq mansurah. Kelompok ini menetapi al-haq walaupun carut marut keadaan umat Islam ini, walaupun sebagian mereka mulai bergabung dengan orang-orang musyrik, mulai menyimpang dari siratal mustaqim, akan ada satu kelompok yang tetap di atas kebenaran, tidak luntur, tidak melebur. Prinsip-prinsipnya tetap kokoh. Yang lainnya sudah mengalami metamorfosa, berubah bentuk, berubah wujud, berubah baju, berubah penampilan. tetap seperti yang dulu. Mansura, dan ini bukan kehebatan mereka, tapi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mempelajari agama ini dan mengamalkannya di atas minhaj yang benar. Tidak luntur, tidak melebur, tidak melembek, tidak berubah-ubah warna. Kemarin putih, sekarang putih tua. Kalau putih tua agak kehitam-hitaman. Jadi coklat, habis coklat jadi hitam, habis hitam jadi warna-warni. Tetap tidak mutalawin, tidak berubah-ubah warna. Mansura, tolong oleh Allah untuk istiqamah. Prinsipnya kokoh, tegak, berpegang teguh di atas sunnah. Memang demikian yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma naj'alna wa lakum minhum, kalau jadikan kita, anda termasuk mereka. Dan ciri tanda kelompok ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini. La yadurruhum man fadalahum. Tidak memudaratkan mereka orang-orang yang fadalahum, menelantarkan mereka. Jadi ada beberapa orang yang ingin memberikan kemudaratan kepada umat ini, kelompok yang satu tadi, dengan khadalah, menelantarkan mereka. Sudah tak gubris lagi, tidak tak dukung lagi, tidak tak perhatikan lagi. Ada orang-orang seperti itu, tapi tidak memudaratkan, tidak menjadi buyar kelompok ini, bahkan menguat. Walaman khalafahum, demikian pula orang-orang yang menyelisih mereka, tidak mengikuti mereka, memusuhi mereka, menghadang mereka, tidak akan memberikan kemudharatan. Tetap jalan Ta'ifah al-Mansurahin, tetap eksis keberadaannya. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai Allah datangkan keputusannya. Yang dimaksud dengan keputusan yang datang, habis, jangankan kelompok yang selamat ini, semua orang yang beriman tidak ada lagi di muka bumi. Apa itu? Berhembusnya angin yang berhembus lembut dari arah Syam, sebagaimana dikabarkan dalam hadis Abdullah bin Al-Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, yang di Sahih Muslim panjang hadisnya. Di antaranya di dalam hadis ini disebutkan, "Thumma yursilullahu rihan badira min kibal Syam." Kemudian Allah mengirim angin yang sepoi-sepoi, lemah lembut, dalam riwayat yang lain yang lembutnya melebihi sutra, yang wanginya melebihi misik. Yang angin ini lembut menerpa semua yang diterpa, sehingga terasakan terpaan angin yang lembut ini, selembut sutra ini, tercium aroma angin ini yang lebih wangi daripada misik. Cuman yang diterpa dari orang-orang ini, falatabqa ahadun min fi qalbihi mithqal dzarrah min iman ila qadadatku, tidak tersisa seorang pun yang di dalam hatinya ada sekecil partikel terkecil dari keimanan yang ada di dalam hatinya, kecuali tercabut nyawanya ketika disentuh oleh angin. Sehingga di muka bumi sudah tidak ada lagi orang yang beriman, maka dalam riwayat yang lainnya fa'alaihim taqumus syafa'ah. Ketika tinggal orang-orang yang jelek, jahat, tidak punya iman, atas mereka inilah kiamat menimpa. Sedangkan orang-orang yang punya iman sudah Allah cabut dengan angin tadi. Ketika itu pula Taif al-Mansurah sudah tidak ada lagi. Dan yang diazab oleh Allah dengan azab kiamat, syararun nas, orang-orang yang sangat-sangat jelek dan buruk. Maka dari itu Nabi SAW telah mengabarkan, sekalipun carut marut kondisi umat Islam, tetap ada satu kelompok yang dia selalu di atas al-haq dan ditolong oleh Allah untuk eksis di atas al-haq. Tidak memudaratkan mereka orang yang man khadalahum, tidak memperhatian sampai sama mereka, tidak simpati sama mereka. Walaupun tidak menghalangi, walaupun tidak memusuhi, tapi sama sekali tidak gubris, tidak memudaratkan mereka. Demikian pula man khalafahum, orang-orang yang menyelisih mereka, menentang mereka, memusuhi mereka, menghadang mereka, mendzalimi mereka, juga tidak akan bisa menghentikan keeksisan Taifah al-Mansurah ini di atas al-haq. Demikian hadis diriwayatkan al-Imam Muslim di dalam sahihnya, Al-Barqani di dalam sahihnya, dengan tambahan yang kita baca terakhir ini tadi. Kemudian barakallahu fikum, kita baca mufradat kosakata yang ada di dalam hadis ini. Dari tarjamah Tauban kita telah baca. Kemudian di dalam hadis disebutkan zawaya, na'am zawaya li al-ard, dibentangkannya bumi padaku. Kenapa memakai kalimat zawa? Zawa itu maknanya towa, towaha, maknanya dilipat, diringkes, diringkas. Bumi yang sebesar ini sama Allah Subhanahu wa taala diringkes, diringkas, dilipat. Wa ja'alaha majmu'atan kahai'atil kafi fi mir'atin yang duru. Kata penulis di sini, kata Syekh Saleh Fauzan, dilipat, dikumpulkan, disimpelkan sampai seperti bentuknya telapak tangan yang terlihat di cermin. Telapak tangan dihadapkan ke cermin, kita melihat dari cermin tadi secara utuh. Mau dimiringkan, mau dibalikkan, kelihatan semua telapak tangan ini. Nah, bumi menjadi kelihatan semua. Fa'absara ma tamlikuhu, na'am, fa'absara ma tamlikuhu ummata min aqsa masyariqil ardi wa magharibaha wa magharibaha. Maka Nabi SAW karena disimpelkan, lipat dan disimpelkan bumi tadi, Nabi SAW melihat apa yang dikuasai oleh umatnya, mulai penjuru belahan bumi yang timur hingga baratnya. Adapun mufradat yang selanjutnya, mazuya liminha yuhtamal ayakuna mabniyan lil fa'il wa ayakuna mabniyan lil maf'ul. Mazuya li di sini bisa dibawa pemahamannya kepada bahwasanya ini mabni lil fa'il, wa zawaya li seperti yang di atas, wa zawaya li yakni bina lil fa'il, jadi ini ilmu nahwu. Wa ayyakuna mabni lil maf'ul, atau dibawa kepada bentuk bangunan lil maf'ul, yakni majhul, yakni zuwiyali. Kemudian kanzaini, dua perbendaraan, kanzu kisra, yakni perbendaraan yang terpendam di bumi Kisra, wa huwa malikul fars, dan itu adalah kerajaan Persia, wa kanza kaisara, dan perbendaraan yang terpendam di bumi Kaisar, wa huwa malikul Rum, yakni kerajaan Kaisar Romawi. Disebut kanzul ahmar ibaratun an kanzi kaisar. Nah, ahmar, nah, yang merah itu ibarat pengibaratan penggambaran tentang apa yang terbendam di bumi kaisar Romawi. Li annal ghalib, karena yang terpendam di Romawi ketika itu, indahum, yakni kana zahab, emas, sehingga disebut tambang di balik bumi Romawi adalah tambang emas merah menyala. Wal abyad ibaratun an kanzi kisra, sedangkan yang putih disebut perbendaraan bumi putih karena yang terpendam di sana, li anna al ghaliba indahum kanal jauharu wal fiddah, yang terpendam di sana permata, intan permata dan juga perak putih. Wal ahmar wal abyad mansuban alal badal, dimansubkan ahmar dan abyad, dan ini pembahasan nahmu lagi-lagi karena posisinya sebagai badal, dan badal itu mengikuti yang dia ganti posisinya, mabdulnya. Kemudian barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar supaya umatnya tidak dibinisakan dengan bisanatin. Maksud di sini al-jadbu, kekeringan. Bi'amatin sifatun di sana, amatin di sini sifat dari sanatin. Ruya bilba wa bihafdiha, yakni diriwayatkan dengan ba bisanatin bi'amah, ataupun diriwayatkan tanpa ba bisanatin amah, maksudnya jadbun amun yakunu bihil halakul am, yakni paceklik, kekeringan yang menyeluruh, yang dengannya menimbulkan kebinasaan yang menyeluruh pula. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon apa yang beliau mohonkan kepada Allah, jangan pula umatnya yakni ditundukkan oleh musuh-musuh, dikuasai oleh musuh-musuh dari kalangan orang kafir. Itu yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketetapan itu enggak bisa diganggu gugat. Kamu minta ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu tidak akan tertimpa paceklik yang membinasakan mereka, aku ijabahi. Engkau minta kepadaku umatmu tidak akan dikuasai oleh musuh-musuhnya dari kalangan kafir, aku ijabahi. Namun aku tetapkan umatmu kelak saling bermusuhan satu sama lain, menumpahkan darah satu sama lain, sehingga persatuan mereka porak-poranda, kekuatan mereka hilang, dan akhirnya dikuasai oleh musuh-musuh mereka dari kalangan kufar. Ini sunatullah. Maka barakallahu fikum, di sini dikatakan yang dimaksud permohonan Nabi kepada Allah Ta'ala dan Allah kabulkan untuk umat ini tidak dikuasai, ditundukkan oleh musuh dari kalangan orang kufar, min siwa anfusihim min ghairihim min al-kufar, dikuasai selain dari mereka, dari kalangan orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir tadi menguasai kekuasaan kaum baidatahum. Kila dikatakan para ulama makna baidatahum sahatuhum, dan ini daerah mereka, wa mahazuhu minal bilad, dan baidatahum daerah kekuasaannya, apa yang dikuasai dari negeri-negeri yang ditundukkan ketika khalifah Islam berjaya. Wakila mukdomuhum, ada yang mengatakan mayoritas mereka dikuasai oleh kufar. Wajamaatuhum, atau bahkan keseluruhan mereka, kelompok mereka. Allah kabulkan, umat Islam ini tidak akan dikuasai serta-merta oleh musuh-musuh mereka dari kalangan kufar. Namun Allah jelaskan, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dah, hingga akhirnya sebagian mereka umat Islam centang perenang sendiri. Perang sendiri-sendiri. Sekarang kita melihat kaum muslimin ini memusuhi sini, ini memusuhi sana. Kajian yang ini dibubarkan oleh yang sana. Bahkan mulai fisik, kekerasan. Nah, ketika umat Islam saling bertikai, melemah kekuatan mereka, porak-poranda persatuan mereka, Allah tetapkan mereka dikuasai oleh musuh-musuh kaum muslimin dari kalangan orang kufar, ditundukkan. Dan ini sunatullah. Sallallahu alaihi wasallam tidak perintahkan, maka kalian siapkan kekuatan dan lain sebagainya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, pelajari agama dengan benar, jaga kebenaran yang ada padanya, supaya kita istiqomah di atas kebenaran, tidak mengikuti pertikaian, centang perenang, kerusuhan, kegaduhan, tapi kita mengamalkan agama sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bimbingkan. Keselamatan yang kita cari dunia dan akhirat. Selamatan dunia tatkala apa yang Allah karuniakan kepada kita, umur, harta, pikiran, kita manfaatkan untuk mempelajari dan mengamalkan agama ini untuk meraih kekuasaan, yakni kebahagiaan di akhirat kelak. Maka insyaallah taala akan kita lanjutkan apa yang kita baca dari hadis ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Maka kaum muslimin hendaknya menjaga persatuan mereka, mempelajari agama, banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Subhanakallahumma bihamka, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita siap-siap untuk sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.